بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد إخواني في الله حفظني وحفظكم الله dalam pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang macam-macam al-khauf, macam-macam rasa takut yang disebutkan oleh syarih al-Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala, di mana beliau menyebutkan tiga jenis al-khauf. Yang pertama khaufus sirri, yang kedua khauful asbabil hissiyati, yang ketiga, al-khawfut tabi'i. Di sana ada macam al-khawf yang lainnya, yang disebutkan oleh ulama. Yang alangkah baiknya apabila kita tambahkan di sini. Sebagai macam yang keempat, yaitu khawful ibadati. Khawful ibadati. Ketakutan yang berupa ibadah. Ketakutan yang berupa ibadah. Yaitu seseorang takut kepada sesuatu dan ketakutannya tersebut merupakan ibadah kepada sesuatu tersebut. Ketakutan jenis yang keempat ini tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya bagi Allah semata. Barang siapa memalingkannya kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka dia terjatuh ke dalam syirkun akbar, syirik besar, iyadan billah. Kemudian, terkait dengan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, perlu diketahui bahwasanya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang itu bisa berupa khawfus sir atau khawful ibadah, terbagi menjadi dua. Yang pertama yang terpuji, yang kedua yang tidak terpuji. Kita bahas yang pertama dulu, ketakutan kepada Allah Azza wa Jalla yang terpuji. Kapan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla merupakan ketakutan yang terpuji, yaitu tatkala ketakutan kepada Allah Azza wa Jalla, takut kepada Allah Azza wa Jalla tersebut, membawa pemiliknya, yaitu seorang hamba, kepada sikap melaksanakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan perkara-perkara yang haram. Tatkala rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla tersebut membawa pemiliknya untuk melaksanakan perkara-perkara yang wajib dan meninggalkan perkara-perkara yang haram. Ini ketakutan kepada Allah yang terpuji. Adapun ketakutan kepada Allah Azza wa Jalla yang tidak terpuji, yang wajib untuk dihindari, adalah ketakutan kepada Allah Azza wa Jalla yang membawa pemiliknya kepada sikap berputus asa dari rahmah Allah Azza wa Jalla. Yang membawa kepada sikap berputus asa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu misalnya seseorang takut kepada Allah Azza wa Jalla dengan ketakutan yang berlebihan sehingga dia menganggap bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak akan mengampuninya. Sehingga dia pun berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla dan justru terus terjerumus ke dalam kemaksiatan dan bergelimang dosa. Ini ketakutan yang tidak terpuji, ini ketakutan yang tidak terpuji, yang tidak diperbolehkan. Maka ikhwani fillah, hafizhani wa hafizhakumullah, semestinya di dalam kalbu kita kita tumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla telah menyiapkan siksa yang pedih bagi orang-orang yang durhaka kepadanya. Siksa yang mengerikan bagi orang-orang yang durhaka kepadanya, baik di alam kubur, dalam bentuk siksa kubur, iyadan billah, maupun di dalam neraka. Dan bahkan orang-orang yang berbuat dosa, berbuat kemaksiatan di kehidupan dunia ini, kalau Allah Azza wa Jalla kehendaki, Allah Azza wa Jalla akan menimpakan hukuman kepadanya. Maka tatkala kita dihadapkan kepada sebuah dosa atau kemaksiatan, ingatlah bahwasanya tatkala kita melakukan dosa atau kemaksiatan tersebut, bisa jadi Allah Azza wa Jalla menghukum kita di kehidupan dunia atau menyiksa kita di alam kubur atau di dalam neraka, iyadan billah. Maka dengan ini akan tumbuh rasa takut di dalam kalbu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rasa takut ini senantiasa, semestinya senantiasa dijaga dengan terus mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu syar'i, sehingga dengan itu rasa takut tersebut akan menghalangi kita dari berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akan datang pembahasan tentang rasa harap kepada Allah Azza wa Jalla yang mengiringi rasa takut ini. Kita masuk dalam pembahasan setelahnya. Qala asy-syarihu rahimahullahu ta'ala, Al-Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala menjelaskan, وَهَاكَذَا الرَّجَاءُ عِبَادَةٌ لِلَّهِ, dan demikian pula harapan merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. فَيَرْجُ اللَّهَ, maka seorang hamba berharap kepada Allah Azza wa Jalla, wa yuhsinu bihi dhanna, dan berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap, mengharapkan perjumpaan kepada Rabb-nya, maka hendaklah ia beramal amalan saleh dan tidak menyekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-nya. Pembahasan kita sekarang, ikhwani fillah, hafidhani wa hafidhakumullah, adalah tentang ar-roja, rasa harap. Ar-roja, rasa harap, terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah roja'un tabi'iyun. Roja' tabi'i, harapan yang merupakan tabiat manusia. Yaitu harapan seseorang kepada orang lain dalam perkara-perkara yang orang lain tersebut mampu memenuhinya. Harapan seseorang kepada orang lain dalam perkara-perkara yang orang lain tersebut mampu memenuhinya. Contoh, misalnya, ana mengatakan, ana berharap kepada antum agar memurojaah pelajaran, agar rajin di dalam memurojaah pelajaran. Atau misalnya, ana berharap fulan misalnya datang pada hari ini ke ma'had misalnya ini. Atau yang semakna dengannya. Nah, harapan yang seperti ini boleh dengan dua syarat. Yang pertama, tidak ada padanya ketundukan dan perendahan diri kepada pihak yang kita berharap kepadanya. Tidak ada di dalam harapan tersebut ketundukan dan perendahan diri kepada pihak yang kita berharap kepadanya. Yang kedua, tidak ada padanya penyandaran diri dan ketergantungan kalbu kepada pihak yang kita berharap kepadanya. Tidak ada di dalam harapan tersebut penyandaran diri dan ketergantungan kalbu kepada pihak yang kita berharap kepadanya. Ini dua syarat bolehnya roja'un tabi'iyun. Lalu bagaimana apabila salah satu syarat tersebut atau dua-duanya tidak terpenuhi? Kalau syarat yang pertama tidak terpenuhi, yaitu misalnya apabila tidak terpenuhi syarat yang pertama, yaitu misalnya ana berharap kepada antum agar antum memurojaah pelajaran. Tetapi dalam harapan ana tersebut disertai dengan ketundukan dan perendahan diri kepada antum. Maka ini merupakan syirkun akbar, kesyirikan besar yang mengeluarkan dari Islam, iyadan billah. Adapun apabila tidak terpenuhi syarat yang kedua, yaitu misalnya ana berharap agar fulan datang ke ma'had pada hari ini, tapi disertai dengan penyandaran kalbu kepadanya, ketergantungan kalbu kepadanya, maka ini termasuk syirik kecil. Jenis ar-roja yang kedua adalah roja ul-ibadah. Roja al-ibadah. Yaitu seseorang berharap kepada pihak lain dalam perkara yang tidak mampu memenuhinya selain Allah Azza wa Jalla. Misalnya berharap kepada suatu pihak agar ia memasukkan dirinya ke dalam jannah, berharap kepada suatu pihak agar ia memasukkan dirinya, yaitu diri orang yang berharap, ke dalam rahmahnya. Alafuminkum. Ana rubah, contoh yang kedua. Berharap kepada pihak lain, agar pihak lain tersebut menjauhkan diri orang yang berharap kepadanya dari neraka. Berharap kepada pihak lain, agar pihak lain tersebut menjauhkan diri orang yang berharap kepadanya dari neraka. Nah, harapan yang seperti ini tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya bagi Allah semata. Tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Memalingkannya kepada selain Allah Azza wa Jalla merupakan syirkun akbar. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa ar-raja termasuk ibadah, yaitu yang merupakan roja'ul ibadah, jenis yang kedua, adalah ayat yang dibawakan muallif dan disebutkan kembali oleh syarih rahimahumallahu ta'ala, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ الْآيَةِ. Adapun sisi pendalilan dari ayat ini yang menunjukkan bahwa ar-raja termasuk ibadah adalah bahwa Allah Azza wa Jal menyebutkan raja di dalam ayat ini dalam konteks pujian. Dalam konteks pujian, memuji pelakunya, memuji perbuatan tersebut. Maka ini menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jal mencintai dan meridhoinya. Maka itu menunjukkan bahwa ar-raja termasuk ibadah. Dan perlu diketahui bahwa berharap kepada Allah Azza wa Jalla terbagi menjadi dua, sebagaimana rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Berharap kepada Allah Azza wa Jalla terbagi menjadi dua. Yang pertama, yang terpuji. Yang kedua, yang tidak terpuji. Yang pertama yang terpuji adalah harapan kepada Allah Azza wa Jalla yang diiringi dengan beramal saleh, melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan menjauhi kemaksiatan kepadanya, bertaubat dari kemaksiatan kepadanya. Ini berharap kepada Allah Azza wa Jalla yang terpuji. Adapun berharap kepada Allah Azza wa Jalla yang tidak terpuji adalah berharap kepada Allah Azza wa Jalla yang tidak diiringi dengan amalan. Misalnya, seseorang berharap untuk Allah Azza wa Jalla memasukkannya ke dalam jannah, tapi dia tidak mau beramal. Dia hanya bersantai-santai, bermalas-malasan, tapi dia berharap agar Allah Azza wa Jalla memasukkannya ke dalam jannahnya. Maka yang demikian ini adalah harapan yang tercela. Berharap kepada Allah, tapi yang tercela. Dan pada hakikatnya, ini bukanlah harapan, akan tetapi sekedar angan-angan belaka. Dan ketertipuan. Dia terperdaya dengan apa yang dia anggap sebagai harapannya tersebut, sehingga dia tidak mau beramal. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Mungkin ini yang bisa kita pelajari yang terkait dengan berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ar-roja, dan semestinya sepantasnya seorang hamba menumbuhkan di dalam kalbunya rasa harap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berharap agar Allah azza wa jalla memberikan ganjaran pahala kepadanya, berharap agar Allah azza wa jalla memasukkannya ke dalam jannahnya, berharap agar Allah azza wa jalla menjauhkannya dari neraka, berharap agar Allah azza wa jalla menerima amalan-amalannya, menerima taubatnya, dan semestinya harapan di dalam kalbu ini kepada Allah azza wa jalla terus dipupuk dan dijaga dengan mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Watafandalu barakallahu fikum. Wajazakumullahu khairan.